Dan dialah yang menuduhkan lautan untukmu, agar kamu dapat memakan daging yang segar, ikan darinya. Dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.